Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa nabika wa rusulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahada bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa asahu kitabuka wa radallahu ma'ani sadatina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa tabi'in wa anis sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bisanin ila yaumitin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, alhamdulillah kembali kami hadir dalam presentasi seri dakwah ila Allah The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita lanjutkan lagi presentasi tentang berbagai macam siksa di dalam neraka, yang insya Allah pada presentasi kali ini kita akan nukilkan, kita sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah dan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Waqida 'alan nari alfu sanah hatta marrat summa uqida 'alaiha alfu sanah ukhra hatta yabtat summa uqida 'alaiha alfu sanah hatta aswadat fahiya sawdatu fahiya sawda'u kalailil muslim." Rasulullah SAW bersabda api neraka itu telah dinyalakan selama 1000 tahun, ya, sehingga warnanya merah membara. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga dia sampai memutih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi, ya, sehingga akhirnya warnanya menjadi hitam gelap. Jadi bagaikan malam yang gelap kelam. Jadi neraka jahanam, ya, itu warnanya adalah gelap kelam, ya. Suaranya sangat menggelegak, ya. Kemudian panasnya luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nah, ini disediakan siapa? Kepada manusia, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, kemudian dia tidak mau menyembah Allah semata, ya. Tapi dia mengenal Tuhan yang lain, kemudian dia menyembah Tuhan itu. Orang-orang musyrik, orang-orang mempersekutukan Allah, dia menyembah Allah di langit, tapi juga menyembah Tuhan-Tuhan lain, ya, berhala atau malaikat atau nabi atau rasul atau orang-orang soleh atau matahari bulan atau kekuatan alam yang lain. Jadi dia musyrik. Musyrik adalah dia menyembah Tuhan di langit, ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi juga dia menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Ini musyrik. Ini juga Allah ancam dengan api neraka selama-lamanya. Kemudian orang-orang munafik. Orang-orang munafik secara lahiriah dia adalah seperti orang muslim. Dia bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat, puasa, zakat. Tetapi, ya, dalam komitmen hidupnya, jalan hidup yang dia tempuh adalah jalan hidup bukan orang muslim. Dia dalam hatinya itu membenci Islam. Dia dalam hatinya itu ragu-ragu terhadap Allah, terhadap hari kiamat, terhadap hari akhir. Dia orientasi hidupnya duniawi, ya. Didominasi oleh orientasi hidup duniawi. Orang munafik yang dikejar hanyalah keuntungan diri pribadinya, hawa nafsunya, keinginan pribadinya. Orang munafik dia membenci Islam, ya. Membenci aturan-aturan yang datangnya dari Allah, sunnah-sunnah Nabi yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Malas untuk sholat 5 waktu, ya. Kalau sholat pun ala kadarnya. Kenapa? Karena dominasi duniawi, ya. Hidup dan waktunya banyak dipakai untuk duniawi, untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, dan dia mengingat Allah, mengingat hari akhir itu ala kadarnya, Ya, kalau sempat, kalau tidak sempat sudah. Nah, ini adalah orang munafik. Berbahaya sekali. Jadi dia di dalam hatinya ingin kalau Islam itu tidak tegak di muka bumi. Dia ingin kalau yang tegak itu aturan-aturan yang lain. Ya, inilah orang-orang munafik, ya. Dan ini kalau kita memiliki sifat seperti itu, ya kita harus segera berubah. Ya, karena apa? Karena orang munafik ini adalah asfalim nanar, ya. Yaitu berada di dalam tingkatan neraka yang paling bawah, ya. Asfali minan nar, ya, menjadi kerak daripada neraka yang tingkat kedahsyatan siksaannya itu jauh lebih pedih, lebih panas daripada orang kafir atau musyrik. Kenapa? Karena sebenarnya orang munafik ini sesungguhnya sejatinya adalah kafir juga gitu. Dia menipu Allah, dia menipu manusia. Ya. Nah, ini kalau kita memiliki sifat munafik, ya kita harus segera berubah, ya. Jangan sampai kita korbankan akhirat kita, ya, yang selama-lamanya itu nanti dengan dunia yang hanya beberapa tahun. Ya. Dan semua yang kita cari di dunia ini, ya, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan diri, popularitas, itu semuanya akan kita tinggalkan. Pasti dan pasti. Sanak family kita, anak istri kita, kaum kerabat kita, semuanya yang kita cintai, yang kita sayangi, ya, yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Prestasi-prestasi, prestasi pekerjaan, prestasi apapun itu, ya, pangkat, jabatan, gelar, ya, itu semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Akan kita tinggalkan dan semuanya nanti ketika kita mati di hadapan Allah tidak ada gunanya. Kecuali ya amal-amal ya soleh. Amal-amal soleh adalah amal-amal yang dilakukan untuk Allah. Ya. Amal soleh adalah amal-amal yang dilakukan untuk Allah. Yaitu ikhlas ya, hanya untuk Allah dan dia sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Nah, seseorang tidak bisa ikhlas kalau dia tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Tidak sungguh-sungguh ya, menyerahkan penghambaan hidup dan kehidupannya untuk Allah. Itu susah untuk ikhlas. Apalagi kalau dia tidak mengenal Allah. Seseorang tidak bisa ikhlas kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Tidak mengenal Allah dengan baik. Ya. Jadi dia beramal untuk Allah, tapi dia sendiri tidak mengenal Allah. Bagaimana bisa? Ya. Maka penting sekali kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah adalah ilmu pokok dalam hidup dan kehidupan ini. Ilmu paling penting, paling pokok, paling mendesak untuk kita pelajari, ya, ilmu Allah, ilmu tentang Allah, ya, supaya kita mengenal Allah, kemudian kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian kita menyerahkan loyalitas kita, pengabdian kita kepada Allah, kemudian kita taat tunduk patuh kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan kemudian kita bisa ikhlas, ya, dengan ridho, ya, dengan sepenuh hati. Nah, ini yang, nah, insyaallah, kemudian setelah itu kita mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu juga ditolak. Ya. Maka kita perlu mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Peri kehidupan beliau, aktivitas beliau, apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, apa yang diperjuangkan, ya, nilai-nilai hidup, ya, yang beliau sampaikan kepada umatnya, dan sebagainya. Jadi kita pelajari kehidupan Rasulullah. Dan ini adalah ma'rifatul Rasul. Ya. Maka ma'rifatul Rasul adalah juga ilmu yang pokok yang harus kita pelajari, ya. Kita tinggalkan dulu ilmu-ilmu duniawi yang lain. Ilmu-ilmu yang kita pelajari di bangku sekolah, ya, di pendidikan tinggi, ya, dimanapun itu ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu sekuler. Nah, itu kita tinggalkan dulu, ya. Kita abaikan, kita ke ilmu yang paling pokok, paling penting, ya. Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Nah, dengan mengenal Rasulullah, ya, maka kita bisa meneladani, kita akan mencintai. Semakin kita mengenal Rasulullah, walaupun beliau sudah wafat 14 abad lampau, ya, kita bisa pelajari kehidupan Rasulullah, apa yang diperjuangkan, apa yang diinginkan, ya kan. Nah, kita akan semakin mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, karena dia ingin umatnya itu selamat dari jeratan api neraka. Maka kita harus ya, kita harus mempelajari kehidupan Rasulullah, ya. Nah, insya Allah kita akan semakin mencintai beliau kalau kita semakin mengenal beliau, ya. Kemudian kita akan dengan ridho juga mengikuti, ya. Ya. perjuangan hidup beliau, ya. Apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, kita ikuti, ya. Rasulullah berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya, kita ikuti, ya. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan kita ridho dengan itu, ya. Dan itu kita rubah semua hal-hal yang tidak, yang bertentangan dengan itu, ya. Hal-hal yang sekarang menjadi kebiasaan kita, kita rubah, kita sesuaikan. Dan itu kita bisa lakukan sekarang, ya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ya, itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena Islam itu sangat mengakomodasi berbagai macam pekerjaan, ya. Kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu kita tinggalkan, ya. Nah, jadi kembali ke hadis-hadis Rasulullah tentang siksa api neraka. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Terkait dengan panasnya api neraka ini, ya, diriwayatkan bahwa Yazid bin Marsad, ya, radhiyallahu anhu, ya, beliau sering menangis, ya, sering menangis, ya, mengeluarkan air mata, ya. Dan ketika ditanya kenapa, ya, maka jawabnya, andaikan Allah mengancam aku, ya, akan memenjarakan aku bila berdosa dalam suatu kamar sempit selama 1000 tahun, ya, niscaya sudah selayaknya air mataku tidak berhenti menangis. Maka bagaimana kini Allah mengancam aku, ya, dalam api neraka yang telah dinyalakan selama 3000 tahun, ya. Jadi kepikiran terus. Nah, jadi dia kepikiran terus, ya, terhadap ancaman Allah, ya, dengan api neraka yang demikian panas itu, ya, maka itu kemudian dia banyak menangis. Nah, ini apakah kita seperti itu, ya? Ya. Nah, ini penting sekali kita punya perasaan seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya mengurangi rasa bergembira ria di dunia ini, ya. Karena di dunia ini bukan tempat untuk berpesta, bukan tempat untuk bergembira ria, ya. Ya. Di dunia ini adalah tempat perjuangan, berjuang, ya, bagaimana supaya Allah ridho kepada kita, ya, dan supaya kita nanti di akhirat selamat dari api neraka, ya. Maka orang-orang pendahulu kita, para generasi salafus soleh, ya, itu adalah pejuang-pejuang untuk mencari keselamatan di akhirat. Salafus soleh, ya, para nabi, para rasul, ya, generasi sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi tabiin tabiin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dengan komitmen, ya, berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, kemudian dari Mujahid, ya, Mujahid adalah salah seorang pembesar, ya, tokoh, ya, generasi tabiin, ya. Mujahid berkata, sungguhnya di jahanam ada beberapa perigi berisi ular-ular sebesar leher unta, ya, dan kalajengking sebesar keledai. Maka larilah orang ahli-ahli neraka itu ke ular itu, ya, untuk menghindari api neraka. Maka bila tersentuh oleh bibirnya, langsung terkelupas rambut, kulit, dan kukunya, dan mereka tidak dapat selamat dari gigitan itu kecuali jika lari ke dalam neraka. Jadi karena saking panasnya api neraka, mereka lari menuju kepada ular-ular itu dan kalajengking itu, ya. Kemudian mereka digigit, dipatok, ya. Maka ketika dipatok itu, ya, sakitnya bukan main, sampai terkelupas rambut, kulit, dan kukunya. Abdullah bin Jubair meriwayatkan Rasulullah bersabda, ya, "Inna fin nari hayatun mislu a'naqi." Ya. Ya. Iblis talasau ahadgum las'atan yajitu humataha arba'ina harifan. Wa inna fin nari, ya, la'aqaribu ka'amsali al-bigol talasau ahaduhum las'atan yajitu humataha arba'ina haridon. Bahwa di dalam neraka ada ular-ular sebesar leher unta. Jika menggigit, maka rasa pedih bisanya itu tetap terasa hingga 40 tahun. Ya. Juga di dalam neraka ada kala jengking, ya, sebesar keledai dan jika menggigit maka akan terasa pedihnya juga selama 40 tahun ya. Allahu Akbar ya. Jadi bisanya itu ya sangat sakit sekali ya. Sehingga terasa sampai 40 tahun ya. Dan itu mengelupaskan rambut ya, rambutnya sampai tercabut ya, pada rontok kulit dan kukunya ya. Kulit dan kukunya terkelupas saking apa? Saking sakitnya bukan main ya. Bisa dibayangkan berapa kali lipat daripada bisa di dunia ini ya. Berapa ratus kali lipat pedihnya daripada bisa di dunia ini ya. Nah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya mengatakan ya, beliau mengatakan sesungguhnya apimu ini di dunia itu ada sebagian daripada 70 bagian dari api neraka. Andaikan tidak didinginkan dalam laut dua kali ini saya kamu tidak dapat mempergunakannya. Ya. Jadi api di dunia ini adalah 1/70 ya, 1/70 daripada artinya apa? Api neraka itu 70 kali lipat ya, dikalikan, dipangkatkan ya. Kalau di dunia aja yang kita tidak bisa tahan dengan menyentuh api itu selama 2-3 detik tidak sudah panas bukan main. 2-3 detik aja itu sudah panas ya, menghanguskan daging dan kulit kita, apalagi dikalikan 70 kali lipat lagi ya. Panasnya luar biasa ya. Jadi tidak tertahankan. Nah, Rasulullah bersabda ya dalam apa satu riwayat ya sahih bahwa sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka itu adalah seseorang yang memiliki sandal dari api neraka ya. Jadi dia memiliki sandal dari api neraka, sandalnya dari api neraka dan kemudian mendidihkan otaknya ya. Sehingga seolah-olah di telinganya ada api ya, giginya berapi dan bibirnya ada uap api. Dan keluarlah ususnya dari bawah kakinya. Bahkan ia merasa bahwa dialah yang terberat siksanya dari semua ahli neraka. Padahal ia adalah yang paling ringan siksa api neraka. Ya. Paling ringan siksa dari semua ahli neraka. Ya. Nah ini Rasulullah mencontohkan adalah pamannya Abu Thalib. Ya. Kita tahu bagaimana Abu Thalib. Abu Thalib adalah beliau ya, membesarkan Rasulullah dari kecil. Ya, dari usia muda ya, remaja ya. Kemudian ketika beliau dianggap menjadi nabi rasul ya, maka Abu Thalib melindungi Rasulullah ya dari perlakuan buruk kaum Quraisy Mekah ya, melindungi ya, kemudian mendukung ya, bahkan ikut menderita ya, ikut menderita lah ketika kaum muslimin itu diboikot ya di suatu lembah di luar kota Mekah ya, dalam kondisi kelaparan, kehausan ya. Ya. Maka Abu Thalib ya bersama keluarga Bani Hasyim itu ikut menderita walaupun mereka kafir, masih kafir. Kemudian sampai menjelang Abu Thalib wafat ya. Ya. Itu Abu Thalib masih tetap kafir ya. Sampai beliau wafat ya, Abu Thalib itu wafat ya, masih kafir. Ya, masih kafir ya. Nah, itu. Tapi kontribusi Abu Thalib di dalam perjuangan Islam itu besar sekali, ya. Besar sekali. Ya. Tapi karena dia tetap kafir, memilih mengikuti keyakinan nenek moyangnya, ya, maka ya, tetap diazab oleh Allah, ya kan? Ya. Dan dia disiksa seperti tadi, ya. Siksa yang paling ringan di dalam api neraka ketika dia telapak kakinya dipanaskan dengan sandal api, maka otaknya mendidih, ya. Saking panasnya, ya. Saking ini. Nah, dan dia menyangka bahwa dia adalah yang paling berat, padahal itu adalah paling ringan. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, ini adalah betapa hebatnya ya, api neraka itu. Ya, maka kita perlu ya selalu berusaha untuk memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan ya. Ketika di akhir salat kita ya di dalam tahiyatul akhir ya. Allahumma inni a'udzuka min adzabil qabri wa a'udzuka min adzab jahannam wa a'udzuka min fitnatil mahya'i wal mati wa a'udzuka min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari azab kubur. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari siksa api neraka. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya. Fitnah hidup banyak sekali, fitnah mati juga banyak. Ya. Kita mohon perlindungan semuanya. Kemudian, aku juga mohon perlindungan kepada Engkau, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya. Ya. Dan semua Nabi dan Rasul itu sudah memperingatkan kepada umatnya ya, tentang akan terjadinya fitnah dajjal ini. Dan mengajarkan kepada semua umatnya, kepada manusia untuk berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Walaupun ya dajjal itu kita tahu dia nanti akan datang di akhir zaman. Ya. Tapi tetap kita perlu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal ini. Ya. Saudara yang budiman dan cerdas, Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Saudaraku, kalau berbicara tentang sahabat yang meriwayatkan ya, tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di akhirat, itu berarti sahabat ini, ya, itu meriwayatkannya, ya, sumbernya dari Rasulullah juga, ya, dari Rasulullah. Jadi kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum ini, ya, tidak mungkin mereka itu berbohong, ya, tidak mungkin mereka tidak berani untuk berdusta. Maka ketika mereka menyampaikan tentang apa yang akan terjadi nanti di akhirat, itu sumbernya dari Rasulullah. Cuma redaksinya dari beliau-beliau ini, dari para sahabat. Tapi inti daripada apa yang disampaikan itu adalah dari Rasulullah. Ya. Karena para sahabat ini tidak mungkin mengarang sendiri, ya, mengarang sendiri atas nama Rasulullah, berdusta atas nama Rasulullah, enggak berani, ya. Karena para sahabat ini adalah radhiyallahu anhum, mereka sudah diridhai Allah, ya, sudah teruji, ya, dan mereka adalah orang-orang yang shodiq, ya, orang-orang yang benar membenarkan. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang terpercaya juga. Ya. Jadi, Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhum, berkata, orang-orang neraka memanggil malaikat Malik, tapi tidak dijawab selama 40 tahun. Kemudian dijawab, ya, bahwa kamu tetap tinggal dalam neraka. Nah, kemudian mereka, ya, ya, orang-orang yang penghuni neraka ini berdoa memanggil Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Maka bila kami mengulangi perbuatan-perbuatan kami yang lalu, ya, di dunia, berarti memang kami ini benar-benar zalim. Ya. Maka doa mereka tidak dijawab selama umur dunia ini dua kali, ya. Selama umur dunia ini dua kali. Jadi kita bisa bayangkan berapa lama umur dunia ini, ya. Sudah ribuan tahun, ya, dunia ini ada, ya. Sudah puluhan tahun dunia ini ada. Puluhan ribu tahun dunia ini sudah ada, ya. Kemudian dijawab setelah dua kali umur dunia, baru kemudian dijawab, hina dinalah kamu di dalam neraka, ya. Dan jangan berkata-kata. Ya. Jadi selama ya umur dunia dua kali ibu tuh, ya, itu mereka terus merengek memanggil pada Allah, memohon, ya, berdoa supaya apa, supaya dikeluarkan dari neraka, ya kan, dan diberi kesempatan untuk apa, untuk beriman, ya, untuk beriman kepada Allah dengan benar-benar beriman, ya, kemudian beramal soleh, beribadah, ya, sungguh-sungguh ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang di perintahkan Allah, wa ma umru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Ya. Jadi Allah tidak memerintahkan kecuali apa? Supaya mukhlishina lahuddin, ya. Jadi mengikhlaskan, ya, hidupnya untuk Allah, ya. Artinya apa? Artinya hidup sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, itulah hidup, ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah, ya. Kemudian ikhlas, mukhlisin aladin. Jadi mengikhlaskan dirinya untuk Allah dalam hidup, untuk dalam Islam dengan sungguh-sungguh, ya. seperti itu. Nah, tapi waktu di dunia mereka ya tidak mau ya. Mereka memiliki keyakinan di luar Islam yang jelas batil ya. Dan itu bisa kita telusuri sekarang saat ini. Kita bisa lakukan komparasi, perbandingan, berpikir jernih ya kan. Maka kita akan ya tahu bahwa keyakinan agama ya, dogma-dogma, doktrin, keyakinan yang diajarkan ya oleh para tokoh-tokoh itu ya, dan didukung oleh berbagai macam dana yang besar, media yang besar, luas ya. Selain Islam, ya nilai-nilai selain Islam, keyakinan selain Islam itu adalah batil, ya salah. Ya. Maka kita bisa kita pergunakan potensi diri kita, hati pikiran kita, ya. Pendengaran penglihatan kita, ya. Kepintaran kita, ya, untuk melakukan komparasi, ya. Ya. Nah, kemudian ya kembali. Jadi mereka tetap berkeyakinan di luar Islam. Karena apa? Karena kebanyakan hanya mengikuti, membeo ya, terhadap keyakinan orang-orang di sekitarnya. Ya, lingkungan keluarganya, lingkungan sukunya, lingkungan bangsanya, ya. Itu. Ini yang membuat mereka sesat, ya, masuk ke dalam neraka, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang diikuti. Jadi pengikut dan yang diikuti sama-sama masuk neraka. Apapun alasannya, ya tidak diterima. Ya. Kenapa? Karena di dunia mereka sudah diberi kesempatan waktu yang lama, bertahun-tahun, ya dari hari ke hari untuk ya berpikir untuk ya mencari jalan yang benar. Ya, ya, gitu, ya. Tapi mereka tidak mau berusaha untuk mencari jalan yang benar. Kenapa? Karena sibuk dengan duniawi, dengan urusan duniawi, dengan sibuk dengan pekerjaan, bisnis, usaha, ya kan, karir, jabatan dan sebagainya, sehingga sampai mereka itu ya tua, sampai mereka itu mati, ya udah, ya. Allah sudah memperingatkan tentang siksa api neraka kepada orang-orang yang dolim. Orang dolim itu adalah dolim kepada Allah, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ateis, orang-orang yang komunis, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau berbakti kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, ya, semata, ya. Nah, maka hina dinalah kamu di dalam neraka dan kemudian jangan berkata-kata lagi, ya. Ya. Maka setelah itu, ya, Abdullah bin Amr berkata demi Allah setelah itu tidak ada yang dapat berkata-kata walaupun satu kalimat, ya. Jadi mereka setelah sekian lama di neraka tidak bisa lagi berkata-kata, ya. Jadi yang terdengar hanyalah nafas keluhan, ya. Tangis rintihan, ya. Mengeluh, berputus asa, menyesal, mengeluh, berputus asa, menyesal, menangis merintih, ya kan? Dengan suara mereka yang hampir menyerupai keledai, ya. Jadi di dalam neraka dalam kondisi putus asa, menyesal, sangat menyesal, ya kan? Kemudian merintih, menangis, mengeluh, merintih, menangis, menderita, ya kan, ya, kepanasan, kepedihan, ya, jadi luar biasa sekali, jiwa raga menderita semuanya, ya kan, pedih, ya kan, dan tidak ada kesempatan untuk keluar dari neraka selama-lamanya. Inilah yang harus kita takuti, ya, harus kita takuti, ya. Maka itulah ya para nabi, para rasul ya, Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir itu berjuang keras ya kepada manusia, menyeru manusia supaya jangan sampai masuk dalam menjadi api neraka, penghuni api neraka yang demikian pedih itu tadi ya. Rasulullah berjuang keras berdakwah, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah semata, tidak menyembah kepada yang lain, berbakti ya, menyembah kepada Allah ya, berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua, lingkungan, ya, tokoh-tokoh mereka. Ya. Jadi, tapi justru Rasulullah, ya, Muhammad SAW, ya, para nabi dan rasul itu malah kebanyakan, ya, ditentang oleh kaumnya, ya, tidak dipedulikan, ya, diremehkan, diacuhkan, ya, tidak dipedulikan, ya, dan mereka tetap sibuk dengan urusan duniawi, pekerjaannya, karirnya, jabatannya, ya kan, hari-hari, ya, seperti yang sebelumnya, kebiasaan mereka. Jadi mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mereka yang sibuk dengan pekerjaan, karir, jabatan. Karena apa? Karena di dalam hatinya ya, itu yang ada adalah bagaimana supaya hidupnya sejahtera, bahagia, ya, makmur untuk dirinya dan keluarganya. Itu aja udah. Jadi tujuan hidupnya hanya untuk mencari kesejahteraan, kebahagiaan untuk diri dan keluarganya. Nah, ini adalah sama dengan orang-orang kafir yang sekarang dibenamkan dalam azab kubur, ya. Kaum Nuh, kaum Fir'aun, ya. Orang-orang Samud, Ad, itu mereka hidupnya gimana dulu? Ya, hidupnya mereka di dunia ini adalah sibuk dengan urusan duniawi aja, ya. Ya. Mereka beribu-ribu, berjuta-juta, ya. Tiap hari mereka bekerja-bekerja, mereka bekerja keras, berusaha keras, berjuang. Tapi mereka berjuang untuk dirinya sendiri, keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diri mereka sendiri dan keluarga, ya. Kebutuhan makan, ya kan, pakaian, ya kan, tempat tinggal, fasilitas hidup. Jadi mereka, kaum Ad, kaum Samud ini, ya, kaum Nuh, kaum Fir'aun, ya, yang mereka jumlahnya jutaan, ribuan itu, sibuk dengan pekerjaan aja, urusan pekerjaan, bisnis, urusan dagang, urusan bekerja dan sebagainya. Dia mereka tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan dakwah ilallah, tidak peduli dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, wahyu Allah, ya. Dakwah yang diserukan para nabi dan rasul, mereka enggak peduli. Ya. Kenapa? Karena merasa bahwa mereka, ya, bisa hidup nyaman, bisa hidup makmur, sejahtera tanpa menyembah Allah. Nah, mereka lupa bahwa semua rezeki yang dia makan, yang dia nikmati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maka mereka zalim kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, mereka tidak mau menyembah Allah, mengabaikan seruan dakwah para nabi rasul, ya. Dan itulah mereka maka diazab oleh Allah, ya, dihancur keleburkan, ya kan? Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa hidup hanya sekali di dunia ini, ya, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan apa? Bersenang-senang, mencari kesenangan, mencari kemakmuran, kesejahteraan untuk diri dan keluarganya supaya bisa menikmati hidup ini sebaik-baiknya. Inilah, inilah. Dan konsep ini, inilah yang dianut oleh orang-orang dahulu, kaum Samud, kaum Ad, ya, yang dihancurkan oleh Allah, ya. Dan mereka dihancurkan, disiksa di dunia, kemudian di akhirat sudah jelas mereka, ya, disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Nah, kemudian sekarang juga masih banyak orang yang memiliki keyakinan seperti kaum Ad, kaum Samud ini, ya. Mereka enggak peduli dengan dakwah ilallah, ya. Tidak peduli dengan ayat Al-Qur'an, ya. Tidak peduli dengan nilai-nilai yang dicontohkan, kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Mereka sibuk dengan urusan pekerjaannya. Pekerjaannya, karirnya, jabatannya, ya kan, duniawi, ya, ujung-ujungnya kan fasilitas duniawi, kan semuanya kan fasilitas dunia, ya, rapat-rapat di mana-mana, ya, rapat di sini, rapat di sana, yang dibicarakan duniawi, ya. Bahkan mohon maaf ya, di tempat-tempat pengajian pun itu yang dibicarakan kebanyakan duniawi juga, ya, yang membuat semakin tidak taat kepada Allah. Gitu. Jadi ini juga perlu diperbaiki, ya, kalau kita punya pengajian tapi yang dibicarakan cuma duniawi, ya, berarti malah menjadikan hati jadi keras, ya. Nah, ini juga harus kita rubah, kita harus perbaiki, ya. Jangan sampai, ya, kita, ya, merasa benar tapi sebenarnya hati kita semakin keras, hati kita semakin jauh dari Allah, ya kan, kemudian kita jauh dari zikrullah, ya, dan kita semakin tidak taat kepada Allah. Nah, ini yang harus kita rubah, ya. Hal-hal yang budiman dan cerdas, ya. Maka Qatadah ini juga salah seorang salafus soleh, ya, berkata, wahai kaumku, apakah kamu merasa bahwa itu pasti akan terkena pada dirimu, ataukah kamu merasa akan kuat menghadapinya? Hai kaumku, ya, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Takut kepada Allah, taat kepada Allah itu jauh lebih mudah, lebih ringan bagi kamu, ya. Daripada kalau kamu tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itu nanti kamu diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Karena itu taatlah kepada Allah, ya. Taatlah kepada Rasulnya, ya. Ikutilah jalan yang disuruhkan Allah, jalan yang dicontohkan oleh Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, ya. Sebab orang ahli neraka itu kelak akan mengeluh selama 1000 tahun, tetapi tidak berguna bagi mereka, ya. Mereka mengeluh, berputus asa, menyesal, ya kan, merintih, ya, kepedihan, ya, karena siksa api neraka, ya. Lalu mereka berkata, dahulu ketika kami di dunia, ya, Bila kami sabar, maka lambat laun mendapat keringanan dan kelapangan. Maka mereka lalu sabar selama 1000 tahun itu. Tetapi, ya, tidak berguna kesabaran mereka. Dan tetap siksa mereka tidak diringankan sama sekali. Ya. Sehingga mereka berkata, ajazina am sobarna malana min mahis. Ya. Apakah kami mengeluh atau bersabar? Tetap aja, ya, tidak bisa menghindarkan dari siksa api neraka. Ya. Lalu mereka minta hujan selama 1000 tahun karena sangat haus dan sangat panas api neraka. Maka mereka berdoa selama 1000 tahun, ya, lama sekali. Kemudian Allah baru berkata kepada Jibril, wahai Jibril, apa yang mereka minta? Maka Jibril menjawab, engkau lebih mengetahui ya Allah, mereka penghuni neraka itu meminta hujan, ya, untuk menghilangkan haus dan panas neraka. Ya. Maka tampak pada mereka awan merah, sehingga mereka mengira itu akan turun hujan. Maka dikirim kepada mereka itu adalah kalajengking, ya, kalajengking sebesar keledai, ya, yang banyak, ya kan, yang memenuhi langit. Kemudian turun ke mereka, menggigit mereka, ya, dan terasa sakit pedih gigitan itu selama 1000 tahun. Ya. Kemudian mereka minta kepada Allah selama 1000 tahun untuk diturunkan hujan. Maka tampak mereka awan yang hitam, mereka mengira bahwa itu akan hujan, tiba-tiba turun kepada mereka ular-ular sebesar leher unta yang menggigit mereka, dan gigitan itu terasa pedihnya hingga 1000 tahun. Dan inilah arti kata, zidnahum adzaba fawqal adzabi. Kami tambahkan kepada mereka siksa di atas siksa, ya, siksa demi siksa bertambah dan bertambah. Nah, naudzubillahi min dzalik, ya, kita mohon perlindungan Allah dari azab yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka kafir, tidak percaya, ya, kepada Allah dan tidak mempedulikan Allah. Ya. Betapa banyaknya sekarang, ya, orang yang tidak peduli sama Allah, ya. Ya. Tidak peduli sama Allah, tidak mau mengenal Allah. Kenapa? Karena sistem pendidikan yang di, ya, yang diajarkan di bangku sekolah, ya, dari TK, SD sampai perguruan tinggi, ya, itu tidak dikenalkan Allah dengan benar, ya. Mereka disibukkan dengan ilmu-ilmu duniawi, ilmu sekuler, ya, matematika, fisika, kimia, ya, IPS, IPA, ya, biologi, ilmu teknik, ya, ilmu-ilmu sains, ya, komputer, tek, ya, arsitektur, ya, ilmu-ilmu pengetahuan, ya, ya, untuk apa? Duniawi, ya, para, intinya adalah prasarana dan sarana duniawi, bisnis, ya, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, komunikasi, ya kan, kesehatan, semuanya ilmu-ilmu yang memang seolah-olah itu bermanfaat, ya, bermanfaat, memang benar bermanfaat, tapi bermanfaat hanya sebentar aja. Ingat, ya, salah satu tipu daya iblis setan itu adalah, tipu daya si iblis setan itu adalah dia, mereka itu menyeru manusia kepada sesuatu yang bermanfaat, ya, ya, kepada sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kalau iblis setan itu menyeru kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi manusia, maka manusia tidak akan mentaatinya, tidak akan mengikutinya. Maka iblis setan itu menyeru kepada sesuatu yang bermanfaat, ya. Maka dibuatlah indahlah ilmu, ilmu teknik ini, ilmu komputer ini, ilmu biologi, kesehatan, ya, bermanfaat memang, tapi bermanfaat hanya sementara di dunia, cuma sebentar, ya. Nah, dan tujuan iblis setan adalah supaya manusia lupa kepada ilmu pokok, ilmu yang paling penting, paling mendasar, ya, yaitu apa? Mengenal Allah, marifatullah, mengenal kehidupan akhirat, ya, mengenal apa saja yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, yaitu ajaran Islam. Jadi supaya manusia melupakan itu, sehingga apa? Ya, sehingga orientasi hidupnya memang untuk duniawi, ya, gitu kan? Nah, jadi tipu daya setan iblis itu adalah dia menyeru pada sesuatu yang bermanfaat, tapi manfaat itu cuma sebentar, cuma sedikit, ya, cuma sebentar di dunia, cuma sedikit. Hanya untuk hidup di dunia ini, nah, dan melupakan, ya, sesuatu yang manfaatnya akan selama-lamanya, yaitu kehidupan, ya, di akhirat nanti. Ya. Jadi ini tipu daya setan iblis, ya, dan sekarang sudah banyak orang yang tertipu, sehingga dia mengerahkan waktu, tenaga, pikirannya seumur hidup, ya, untuk menggeluti bidang profesi dia sesuai dengan yang diajarkan ya, di sekolah, di bangku pendidikan, di perguruan tinggi, ya. Kemudian kita lihat orang ya begitu ya sangat intensnya di dalam bidang teknik, ya, di dalam bidang arsitektur, ya. Sehingga hidup dan kehidupannya untuk arsitektur itu, yang dipikirkan bagaimana supaya membangun, merancang suatu bangunan yang bagus, yang indah, ya kan. Nah, kemudian dia lupa kepada Allah, kepada akhirat, ya. Ya. Lupa kepada Allah, tidak mau menyembah Allah dengan benar, tidak takut kepada Allah, ya kan? Hanya sekedarnya saja mengenal Allah, ya. Jadi dia tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia sudah bisa makan dan hidup sejahtera dari menggeluti profesi teknik arsitektur itu. Inilah penyesatan iblis setan. Dan anehnya orang-orang ini, mohon maaf ya, orang yang menggeluti profesi ini merasa benar. Kenapa? Karena dia sudah berjuang untuk masyarakat umum, untuk orang, banyak berguna kehidupannya, dan dia sudah sukses meniti karir, ya, dan dia sudah menjadi orang yang dikenal banyak berbuat kebaikan dengan merancang berbagai macam bangunan, ya, arsitektur, ya, dan itu di kegunaannya sudah dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Tapi, ingat, ini adalah tipu daya iblis setan. Tapi, kalau dia lupa kepada Allah, ya, kalau dia lupa kepada akhirat, dia lupa mempersiapkan hidup ini untuk akhirat, ya, untuk mencari ridha Allah, maka dia masuk dalam tipu daya iblis setan. Ya. Ketika dia mati, ya, maka ya, Allah melupakan dia juga. Kenapa? Karena apa? Karena kamu di dunia dulu lupa kepada Allah, maka Allah juga lupa kepada dia. Ya, ya. Kamu hanya sekedarnya aja, ya, ketika di dunia mengingat mati, mengingat kehidupan akhirat, tidak takut kepada siksa api neraka, ya kan, gitu. Ya, kamu anggap bahwa api neraka itu ya biasa-biasa aja, gitu ya. Jadi kamu ragu-ragu terhadap Allah, ya, terhadap hari akhirat, terhadap siksa api neraka, sehingga kamu tidak takut, tidak sholat sungguh-sungguh, ya, tidak ikhlas, ya, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ya. Hidup kamu, ya, kamu berjuang, ya, tapi kamu sudah mendapatkan balasan dari perjuangan kamu di dunia, yaitu dengan memiliki rumah yang bagus, ya kan, keluarga yang sejahtera bahagia, dan kamu sudah menikmati semua jerih payah kamu di dunia, perjuangan kamu di dunia dari belajar di bangku sekolah sampai perguruan tinggi sampai sarjana, kemudian kamu berkarir, semuanya itu sudah kamu menikmati di dunia, ya, maka di akhirat kamu tidak mendapatkan balasan apapun. Nah, inilah yang kita takuti, ya. Nah, ini kenapa seperti itu terjadi, karena dia ini, manusia ini adalah korban dari sistem pendidikan sekuler. Dan sekarang pendidikan sekuler itu menjadi pendidikan umum di seluruh pelosok dunia, bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia. Dan itu banyak orang yang kemudian cita-cita hidupnya adalah bagaimana supaya hidup makmur, sejahtera di dunia ini. Dan ini menjadi visi-misi banyak pemerintahan dunia. Para pemimpin pemerintahan itu visi-misinya bagaimana menjahterakan rakyatnya, makmur, sejahtera. Ekonominya bagus, bagus, bagus. Gitu. Ya. Tapi, ya, itu mereka lupa kepada Allah, kepada akhirat, sehingga mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada siksa api neraka. Dan waktu hidupnya dipakai, dihabiskan untuk, ya, melakukan itu semua, ya. Jadi, nah, inilah yang menjadi, ya, berbahaya sekali, ya. Dan ini banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka itu sudah masuk dalam jeratan iblis setan laknatullah, ya. Mereka sudah masuk dalam jeratan tipu daya iblis setan laknatullah, dan mereka menyangka hidup mereka benar. Kenapa? Karena mereka, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak merugikan orang lain, saya sudah banyak berguna untuk orang lain, ya kan? Nanti insya Allah di akhirat, ya, Allah akan membalas semua kebaikan saya. Nah, ini adalah konsep yang keliru. Mohon maaf, ya. Ini adalah konsep hidup yang keliru, ya. Kalau Anda, ya, kalau Anda tidak mengenal Allah dengan benar, kalau Anda tidak mengenal kehidupan akhirat dengan benar, karena kalau Anda tidak hidup sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka, ya, apa yang Anda akan banggakan nanti di akhirat, ya, ya, apa yang Anda banggakan di akhirat? Kembali, ya, kembali kepada orang-orang kaum Samud, kaum Ad. Kaum Samud, kaum Ad itu adalah orang-orang yang pintar, ya. Orang-orang pintar, orang-orang kuat, ya. Mereka membuat bangunan, ya, megah, ya kan. Bukit-bukit mereka pahat sehingga menjadi rumah tempat tinggal, istana yang nyaman, ya kan. Sistem pengairan, ya. Arsitektur mereka sangat canggih. Dan mereka, ya, hidup mereka itu apa? Berjuang keras untuk apa? Untuk masyarakat juga gitu. Mereka membuat berbagai macam bangunan yang bagus, yang indah, supaya apa? Supaya masyarakatnya hidup makmur sejahtera. Dan mereka sudah makmur sejahtera, ya. Kaum Ad, kaum Samud itu, ya, itu mereka makmur sejahtera, ya kan? Mereka maju dalam berbisnis, berdagang, ya. Ya, berusaha. Mereka penghidupan mereka ya makmur sejahtera, ya. Tapi, ya, mereka itu, ya, dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ya melupakan Allah. Ketika Rasul ya, Nabi dan Rasul datang kepada mereka ya, menyeru supaya menyembah Allah semata ya, berbakti hidup untuk Allah ya, tidak untuk yang tuhan-tuhan lain ya. Mereka tidak mau ya. Mereka tetap sibuk duniawi mereka ya. Sibuk ya, mereka mengabaikan ya. Mereka mengabaikan seruan para nabi dan rasul dan mereka hidup untuk dirinya mereka sendiri ya. Mereka hidup ya, tujuan hidup dia adalah bagaimana supaya kebutuhan hidup dia itu terpenuhi. Udah, diri dan keluarganya mereka ya itu yang penting bisa makan ya dengan enak, sejahtera, bahagia, makmur di dunia dan mereka tidak peduli dengan seruan nabi dan rasul untuk menyembah Allah semata, untuk mengesakan gitu. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka adalah bekerja keras, tidak mencuri, tidak merampok, ya kan? Dan mereka hidup bahagia sejahtera. Udah cukup. Nah, akhirnya Allah azab mereka di dunia ya, dihancurkan ya, dibinasakan dan kemudian di neraka ya, di akhirat nanti neraka sudah menunggu mereka selama-lamanya. Nah, inilah jangan sampai kita mengikuti ya langkah-langkah kaum Ad, kaum Samud itu ya, jangan sampai. Nah, ingat ya, sudah 14 abad lamanya ya, kita jauh dari masa kenabian, masa turunnya wahyu ya. Dan ya, karakteristik daripada orang-orang yang jauh dari masa kenabian itu adalah hati mereka itu keras. Keras kenapa? Karena keras sibuk dengan duniawi ya. Mereka semakin tidak mengenal Allah ya. Tidak mengenal Allah ya. Sama dengan kaum Nuh ya. Kaum Nuh mereka tidak mengenal Allah ya. Ya. Padahal ya, ketika zaman Adam ya, itu mereka mengenal Allah. Kaum manusia mengenal Allah, tapi lama kelamaan sedikit demi sedikit mereka tidak mengenal Allah dan mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena apakah mereka diam sih? Hanya duduk diam aja tidak, mereka karena sibuk dengan duniawi dan duniawi ya. Dan ingat, sibuk dengan duniawi, pekerjaan, karir, jabatan itu adalah salah satu cara iblis setan untuk menyesatkan manusia. Supaya apa? Supaya menjadikan hidup di dunia ini sebagai tujuan hidup yang pokok dia. Inilah kalau kita seperti itu, maka ya, maka kita bisa masuk dalam kesesatan ya. Kita merasa benar padahal sebenarnya kita sudah masuk dalam jeratan iblis setan ya, dan kita bisa menyesal nanti ya. Jangan sampai kita merasa hebat, merasa banyak berbuat kebaikan ya di dunia ini ya, banyak melakukan hal yang berguna untuk masyarakat, untuk rakyat ya, tetapi nanti begitu kita mati ya, masuk dalam alam kubur, kemudian ya semuanya itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas untuk semua amal kebaikan kita bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri ya. Kita memiliki pamrih ya supaya kita hidup sejahtera makmur di dunia ini. Semua yang kita lakukan, kerja keras kita itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Nah, ini yang berbahaya sekali ya, berbahaya sekali ya. Jangan sampai. Nah, kalau kita seperti itu, maka ya api neraka akan ya lebih cocok bagi kita daripada kita masuk surga. Nah, ini ya, saudaraku yang budiman dan cerdas, ini adalah peringatan untuk seluruh manusia ya. Kepada saudaraku yang masih belum muslim ya, belum beriman dengan benar dalam Islam ya. Ini adalah peringatan keras ya. Jangan sampai Anda nanti mengeluh, merintih, menyesal, berputus asa selama 1000 tahun tidak dipedulikan. Menyesal lagi 1000 tahun ya, pedih ya. Tidak dipedulikan lagi ya. Jadi bahkan mereka bersabar tidak bersabar nanti di neraka tidak ada gunanya. Maka mumpung kita masih di dunia, masih ada kesempatan untuk berubah, untuk menjadi muslim, untuk kembali ke jalan hidup yang benar, jalan Islam ya. Kepada saudaraku yang sudah muslim ya, jangan sampai kita munafik ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori munafik gitu. Kita merasa muslim, merasa aman ya kan, tapi sebenarnya kita munafik. Ya, nah itu bahaya sekali ya. Maka kita harus ya berusaha mengevaluasi diri kita ya. Hasibu qabla an tuhasabu ya. hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Ini adalah nasihat ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita ya. Kita evaluasi diri kita ya. Kita hisab diri kita, kita evaluasi ya. Sebelum nanti di akhirat kita di evaluasi oleh Allah ya gitu ya. Jangan sampai kita merasa benar hidup di dunia ini ya sudah aman nyaman ya, sudah merasa karena kita muslim kemudian kita aman dari api neraka ya. Tiba-tiba nanti di akhirat ya, setelah kita mati di alam kubur di akhirat itu ternyata oh, tempat kamu nanti di neraka ya. Kenapa? Karena kamu dulu tidak ikhlas kepada Allah, tidak beriman dengan Allah, tidak sungguh-sungguh ya hidup ya, menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Allah ya. Kamu tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah ya. Kamu mengabdi kepada diri kamu sendiri, mengikuti hawa nafsu kamu ya. Dan itu ya, yaitu kenikmatan duniawi, mencari kenikmatan duniawi, dan itu kamu sudah mendapatkan di dunia ya. Dan kamu tidak mengharapkan ridha Allah dengan sungguh-sungguh. Kamu hanya mengharapkan ridha Allah hanya sekedar di mulut, tetapi di hati kamu itu ya didominasi oleh nafsu duniawi ya, oleh kepentingan-kepentingan pribadi kamu, yaitu kesenangan duniawi, yaitu mengejar harta, tahta ya kan, wanita ya kan, kecantikan ya kan, kemudian mengejar pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, kehormatan diri, status sosial ya kan, prestasi-prestasi duniawi. Nah, itu dan kamu sudah mendapatkan itu semuanya, kamu sudah disanjung orang, sudah dipuja orang, sudah dihormati orang ya, sudah dikatakan kamu orang hebat, orang sukses, orang berprestasi ya kan, orang pintar ya. Dan kamu semuanya sudah mendapatkan itu semuanya, maka nanti di akhirat kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, inilah yang berbahaya kalau kita sampai seperti itu. Saudara yang budiman, yang cerdas, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Hadis-hadis Rasulullah ya terkait dengan ya, terkait dengan siksa api neraka ya. Kita ulang-ulang lagi tidak apa-apa ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, Da'allahu azza wa jalla Jibril fa arsalahu ilal jannati faqal unzur ilaiha wa ma a'dadatu li ahliha fiha faruja'a wa qala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fakhufat bil makarih ya. Faqal irji' ilaiha wanzur ilaiha faruja'a wa qala wa izzatika laqad khashitu an la yadkhuluha ahadun summa arsalahu ila an-nar faqala unzur ilaiha wa ma a'tadatu li ahliha fiha faraja'al ya laihi faqal ilahi faqal wa izzatika wa jalalika la yadkhuluha ahadun sami'a biha fahufat bi syahwati faqal udu ilaiha fangzur ilaiha faraja'a wa qal wa'azzitika wajala'ika laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha ya. Allah memanggil malaikat Jibril dan menyuruhnya melihat surga dengan segala persiapannya untuk ahlinya. Maka ketika kembali Jibril melapor, ya Allah, demi kemuliaanmu tiada seorang pun yang mendengarnya melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Maka diliputi dengan, maka kemudian setelah itu surga diliputi dengan bermacam kesukaran ya. Rasul bersabda ya, al-jannatu khufat bil makarih wal naru khufat bis syahwat ya. Jadi surga diliputi Allah dengan berbagai macam kesukaran hidup, sementara neraka diliputi oleh Allah dengan berbagai macam kesenangan hidup ya. Ya, jadi kembali, jadi kemudian Allah meliputi surga dengan berbagai macam kesukaran dan menyuruh Jibril kembali melihatnya. Maka Jibril melihatnya dan kemudian ia berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, saya khawatir kalau-kalau tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ya, surga diliputin oleh kesukaran hidup. Sehingga orang tidak mau ya, masuk ke dalam surga karena tidak mau susah hidupnya, tidak mau menderita hidupnya. Kapan? Ya di dunia ini. Kemudian disuruh ya, Allah Jibril melihat neraka dan kemudian dan semua yang disediakan bagi ahlinya nanti. Maka kembali Jibril melihat neraka dan berkata ya, setelah melihat kemudian kembali kepada Allah dan berkata, Ya Allah, demi kemuliaan-Mu tidak akan masuk ke dalamnya orang-orang yang telah mendengarnya. Ya. Kenapa? Karena demikian pedihnya neraka. Jadi tidak ada yang mau yang mendengar, tidak ada yang mau masuk ke dalam neraka karena pedihnya bukan main. Kemudian setelah itu, ya, Allah ya liputi, kelilingin neraka dengan kesenangan hidup, syahwat ya. Dengan kenikmatan hidup syahwat, kepuasan syahwat ya. Dan kemudian Jibril disuruh kembali melihatnya, dan kemudian setelah balik kepada Allah kemudian melapor, ya Allah, saya khawatir kalau tiada seorang pun melainkan pasti akan mau masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena neraka diliputin dengan syahwat ya. Nah, ya. Jadi orang ingin masuk neraka kenapa? Karena neraka itu dikelilingi oleh syahwat, sesuatu yang disenangin oleh jiwa manusia, oleh nafsu manusia. Nah, ini ya. Jadi al jannatu khufat bil makarih wan naru khufat bil syahwat. Jadi surga dikelilingi oleh sesuatu yang makarih. Makarih itu sesuatu yang sulit, yang susah, yang penderitaan, kesukaran hidup ya. Jadi artinya apa? Ketika orang mau masuk surga ya, dia harus melewatin kesukaran hidup itu. Dan kesukaran hidup itu di mana? Ya di dunia. Ya di dunia ini ya. Karena kalau kita sudah mati ya di alam kubur ya, nanti di alam akhirat ya, di hari akhir ya, di hari pembalasan itu tidak ada lagi ya. Ya, tidak ada lagi perjuangan. Ya perjuangan itu adalah di mana? Di dunia ini ya. Maka berbahagialah orang-orang yang tujuan hidupnya adalah untuk mencari ridho Allah. Kemudian memang dia orientasi hidupnya adalah untuk akhirat ya. Jadi dia mempersembahkan hidup dan kehidupannya untuk Allah, untuk mencari ridho Allah supaya selamat dari api neraka dan supaya Allah ridho dengan rahmatnya dimasukkan dalam surga Allah. Dan kemudian mereka gigih ya di dunia ini berjuang ya, walaupun menghadapi berbagai macam kesukaran, kesusahan ya, walaupun mereka dihina, walaupun mereka itu direndahkan, walaupun mereka itu mengalami sesuatu hal yang susah, yang berat ya, menderita, susah hidupnya, banyak mengalami kepayahan, kesulitan ya, kesakitan bahkan ya, tapi mereka ridho kepada Allah karena mereka yakin bahwa memang perjuangan itu di dunia ini dan nanti ya, supaya Allah ridho kepada mereka ya, ridho kepada mereka di dunia dan di akhirat ya. Maka mereka ridho dengan hal yang susah ya, menderita di dunia ini. Beda dengan orang yang calon ahli neraka ya. Calon ahli neraka itu mereka ya di dunia ini hidupnya bersenang-senang ya. Makan enak ya, berpakaian yang indah, yang bagus. Kemudian mereka nyaman hidupnya ya dengan keluarga mereka dan mereka mencari banyak fasilitas hidup yang mudah gitu. Dan orientasi hidupnya hanya untuk duniawi ya. Untuk duniawi itu ya, dan mereka lupa kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Ya kan, dan mereka sudah menikmati banyak kesenangan di dunia ini ya, supaya mendapat kesenangan di dunia maka mereka mengejar jabatan, karir ya, ya. Kemudian popularitas ya kan, supaya dia di apa, supaya dia diagungkan, dihormati, disanjung ya kan, dipuja ya, ketika ketika memerintah ditaati dengan sungguh-sungguh ya, supaya orang lain itu menganggap dia sebagai orang yang hebat, sukses ya, dan sebagainya. Dan itulah tujuan hidup di dunia, mereka sudah mendapatkannya, sudah bersenang-senang dengan itu, ya kan? Nah, maka ya, itu adalah calon penghuni neraka, ya. Kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada azab neraka, sehingga hidupnya ya udah orientasi hidupnya cuma di dunia ini, ya. Nah, inilah yang berbahaya kalau kita sampai seperti itu, ya. Nah, Rasulullah bersabda bahwa kamu boleh menyebut tentang neraka sesukamu ya. Maka tiada kamu menyebut sesuatu itu yang pedih, yang sangat menyedihkan, yang sangat penderitaan di neraka itu, melainkan api neraka itu, penderitaan di dalam api neraka itu jauh lebih ngeri, jauh lebih keras daripadanya ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda ya, kamu boleh menyebutkan apapun ya, membayangkan apapun tentang bagaimana pedihnya neraka itu ya. Ya. Maka tiada kamu menyebut sesuatu melainkan api neraka itu jauh lebih ngeri dan jauh lebih keras daripadanya ya, daripada apa yang kamu bayangkan itu ya. Nah, ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh yang disabdakan Rasulullah dalam hadis lain ya, dari Abu Hurairah, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami tiba-tiba mendengarkan suara yang terjatuh keras suaranya, berdentum ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kami, apakah kalian mengetahui apa itu? Maka kami menjawab, Allah wa Rasulullah ya, lebih mengetahui ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau kemudian menjawab bersabda, ini adalah, itu adalah batu ya, ya, yang dijatuhkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun lalu dan baru sekarang sampai ke dasar neraka yang paling dalam ya. Jadi 70 tahun lamanya ya, jatuh itu ya, jatuh batu besar itu baru sampai ke dasar neraka ya. Kita tahu bahwa kalau batu itu jatuh itu berarti dia mengikuti konsep percepatan, bukan kecepatan. Percepatan. Jadi percepatan itu berarti semakin lama kecepatannya semakin cepat, semakin tiap menit, tiap detik itu semakin cepat, ya kan? Karena percepatan. Nah, kita bayangkan kalau misalkan kecepatan pesawat jet yang paling cepat, ya kan? Itu, ya. Maka ketika mengelilingi dunia ini berapa jam yang dibutuhkan? Ini bukan berapa jam lagi, ya. Tapi berapa bulan, berapa tahun, 70 tahun lamanya, ya, batu ini dengan kecepatan yang luar biasa, ya kan, dari dijatuhkan baru sampai ke dasar neraka. Jadi, dalamnya neraka itu susah diukur, ya. Dan itu nanti neraka itu akan penuh dengan jin dan manusia. Walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinn wal insi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinn wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ya. Sesungguhnya akan aku benamkan, ya, penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, ya, kebanyakan jin dan manusia, ya, di dalam api neraka. Ya, ini walaqad. Jadi sesungguhnya artinya apa? Itu adalah suatu keniscayaan dari Allah bahwa neraka nanti itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, ya. Yang neraka yang demikian dalam luas, ya kan? Itu akan penuh dengan jin dan manusia. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kita masuk dalam neraka itu, ya. Nah, kenapa mereka dimasukkan dalam neraka? Karena mereka memiliki, ya, hati, pikiran, nurani, tetapi tidak difungsikan untuk mengenal Allah, untuk takut kepada Allah, untuk mengenal kehidupan akhirat yang sudah diinformasikan, sudah diperingatkan para nabi dan rasul, ya kan? Mereka tidak mau menggunakan hati, pikiran mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, ya, untuk mengenal ayat-ayat Allah, untuk mempelajarinya, untuk tunduk patuh kepada ayat-ayat Allah. Ya. Jadi mereka sibuk dengan duniawi. Ya, ini yang terjadi kan seperti itu. Nah, mereka sibuk. Ulaika kal anam. Ya. Mereka itu seperti binatang. Ya. Kenapa? Karena binatang itu orientasi hidupnya adalah untuk duniawi. Ya. Binatang itu yang dipikirkan cuma makan, ya, berkembang biak. Makan, berkembang biak. Ya. Bagaimana supaya hidup nyaman di dunia ini, memiliki sarang yang nyaman, berkembang biak dengan anaknya, makan, tercukupi kebutuhan, ya, materialistik. Itulah binatang. Ya. Orientasi hidupnya hanya untuk supaya melanjutkan hidup ini. Ya. Maka mereka itu ulaika kan'am. Mereka itu manusia seperti ini, yang di penghuni neraka itu seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Kenapa? Karena kalau binatang itu tidak ada yang tamak. Ya. Kita bisa lihat semut. Kita bisa lihat burung. Apakah ada burung yang tamak? Ya. Burung, ya, pergi bekerja pagi hari, berangkat dari sarangnya, ya kan? Nanti mereka sampai sore balik lagi ke sarangnya, sudah, ya. Makan secukupnya, ya kan? Minum secukupnya, ya kan? Dan mereka udah tawakal kepada Allah, ya kan? Tawakal kepada Allah, kemudian besoknya lagi berangkat lagi mencari rezeki, ya. Walaupun banyak makanan tersedia di depannya, kalau sudah perutnya sudah cukup kenyang, udah berhenti makan. Jadi tidak tamak. Tapi manusia balhum adol, lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karena manusia itu tamak. Ya. sudah memiliki ini, kepengen yang lain, kepengen lain lagi. Ya, sudah punya banyak harta, pengen lagi, ya. Jadi tamak sekali manusia. Dan ketamakan itulah yang kemudian menyesatkan dia, karena orientasinya hanya duniawi. Nah, inilah akhirnya terjadi permusuhan, ya. Musuhan antar manusia karena ketamakan manusia, ya kan? Karena apa? Karena manusia serakah. Karena manusia ingin menang. Ya. Karena manusia ingin hidupnya itu di dunia ini perfect, ya, sempurna, sejahtera, bahagia. Tidak mau susah, tidak mau menderita, tidak mau repot, tidak mau hidup dalam kondisi yang berjuang yang susah. Gitu. Itu loh. Jadi balhum adal, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Coba kita bandingkan hidup kita dengan binatang. Manusia lebih parah daripada binatang. Kalau orientasinya hanya untuk dunia, maka ulaika humul ghafilun. Allah mengatakan mereka itu adalah ghafilun. Orang-orang yang lalai. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap tujuan hidup yang sejati, yaitu untuk mencari ridha Allah untuk kehidupan akhirat. Lalai terhadap apa yang di perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Lalai terhadap, ya, apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak lalai, karena tidak mau mempelajarinya. Masa bodoh dengan Al-Qur'an, masa bodoh dengan hadis Rasulullah, masa bodoh dengan cara hidup yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, masa bodoh dengan perjuangan menegakkan kalimat Allah. Masa bodoh. Yang penting mereka itu hidup nyaman, berpangkat, sejahtera, orang lain menghargai dia, menghormati dia, ya kan? Dia disanjung, dipuja, dan orang lain mengatakan dia adalah hidup sukses. Dan orang-orang sekitarnya juga begitu. Ya. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Inilah yang berbahaya, ya. Berbahaya. Maka kita, ya, kita jangan sampai, ya, menjadi orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai terhadap kehidupan akhirat, ya. Ya. Jangan sampai kita hanya sibuk, yang dipikirkan hanya duniawi-duniawi, hanya jabatan, pangkat, gelar, ya, status sosial, kemudian harta kekayaan, kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi, kesejahteraan duniawi, kemakmuran duniawi. Nah, ini, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Walaupun orang-orang di sekitar kita seperti itu, kita jangan mengikut, ya. Jangan mengikut, ya. Kita kan badan kita ini kan milik kita, ya kan? Terserah kita, ya. Kita ini adalah Allah beri kebebasan kepada manusia untuk berbuat apapun, ya. Termasuk memiliki keyakinan apapun. Nanti tapi Allah akan balas semuanya. Maka jangan sampai kita memiliki keyakinan yang salah, yang sampai kita hanya mengikutin orang-orang di sekitar kita. Orang-orang lain sibuk mencari duniawi, kemudian kita ikut juga. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita hanya sibuk mengikutin kemauan banyakkan orang di sekitar kita yang mengejar duniawi, ya, maka kita akan menyesal nanti di akhirat, ya. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia dan jin itu adalah penghuni neraka, penghuni neraka. Dan yang masuk surga adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah, orang-orang yang hidupnya memang berjuang sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah. Itu baru Allah berikan balasan dengan surga. Nah, ini perlu sekali kita camkan, nah, perlu kita jadikan sebagai bahan renungan, ya, untuk kita berubah. Siapapun kita, ya, siapapun Anda, ya, ya, walaupun Anda jenderal, walaupun Anda seorang pemimpin, ya, besar gitu kan, yang sangat berkuasa, berwibawa, tetap aja, ya, Anda adalah manusia dan Anda akan mati, dan semua manusia itu akan menghadapin, ya, perhitungan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria manusia itu selamat atau celaka itu adalah dari apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi kriterianya bukan yang lainnya, bukan berdasarkan opini masyarakat, bukan berdasarkan, ya, keinginan kebanyakan manusia, ya, apa yang sudah menjadi konsensus manusia di sekitar kita, kebanyakan manusia itu kemudian menjadi indikator nanti di akhir. Tidak, ya, tidak, ya. Jadi indikator apakah dia selamat, apakah dia menjadi penghuni surga atau neraka, itu indikator yang sudah diturunkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya kan? Dalam ayat-ayat Allah, ya. Dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh para rasul, para nabi, ya. Itu indikatornya, kriterianya. Jadi kalau kita menyalahi kriteria dari Allah dan rasulnya, maka ya udah, ya. Kita harus siap-siap untuk menjadi penghuni neraka yang sangat pedih, yang sangat menderita, yang sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya, banyak sekali, ya, ancaman Allah terkait dengan api neraka ini, ya. Insya Allah, ya, kita akan lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.